Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian di malam ini, kajian fikih dengan membaca hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Namun sebelumnya, hubungan kita sekarang telah melewati 4 hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu adalah bagian dari bulan Dzulhijjah, yaitu bagian daripada 10 pertama dari bulan ini yang merupakan hari-hari yang paling afdol untuk orang beramal saleh padanya. Kita sama-sama mengingat kembali, saling mengingatkan tentang pentingnya untuk memanfaatkan kesempatan ini, karena waktu-waktu yang berharga seperti ini adanya setahun sekali, dan itu pun belum tentu kita akan berjumpa kembali dengannya di tahun berikutnya, atau belum tentu kita punya kesempatan, diberi waktu luang, diberi kesehatan seperti sekarang ini. Maka mari kita bersama-sama mengisi hari-hari yang beramal soleh padanya ini lebih baik dari selevel jihad sekalipun, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Satu hal juga yang ingin kita ingatkan pada malam hari ini, sebagaimana kita ketahui pada Allah untuk tahun ini, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ada perbedaan antara masuknya Dzulhijjah antara kita dengan Saudi dan dengan beberapa pihak. Yang kebetulan Saudi pada tahun ini masuk Dzulhijjahnya hari Senin, kita baru hari Selasanya, yang tentunya Arafahnya beda. Di Saudi Arafahnya hari Selasa, kita baru hari Rabunya. Saudi Idul Adha-nya hari Rabu, kita baru Idul Adha di hari Kamisnya. Nah, adanya seperti ini menimbulkan pertanyaan berbeda dengan Arab Saudi, sedangkan yang namanya Arafah kan adalah waktu untuk wukuf. Apakah kita puasa Arafah yang merupakan pahalanya menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, itu mengikuti penanggalan Saudi? Kalau sekarang ini misalnya pada hari Selasanya, atau kita tetap dengan penanggalan kita yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara kita, juga berdasarkan ru'yatul hilal untuk berpuasa Arafah di hari Rabu, karena 9 Dzulhijjahnya di negeri kita ini adalah di hari Rabu. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini, maka terjemahan dari jawaban beliau kita bacakan. Dalam masalah ini, kata beliau, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah munculnya hilal dianggap serempak di seluruh dunia? Satu negeri sudah melihat hilal, maka berlaku untuk semua negeri di seluruh dunia, atau berbeda-beda karena adanya perbedaan maslah? Karena adanya perbedaan maslah, maka kata beliau, yang rajih, yang benar adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan maslah. Berbeda-beda sesuai dengan perbedaan maslah. Beliau contohkan, contohnya apabila hilal sudah terlihat di Mekah, misalnya sekarang hari tanggal 9 hari Arafah, sementara itu hilal di negara lain terlihat sehari sebelum terlihat di Mekah. Misalnya ada negara lain mendahului Mekah melihat hilalnya. Ketika hari Arafah di Mekah, mereka di negara lain sudah tanggal 10. Hanya kebalikan seperti yang kita di Indonesia sekarang ini. Maka mereka yang di negara lain itu tidak boleh berpuasa pada hari itu, karena hari itu adalah hari Id bagi mereka. Hari itu adalah hari Id bagi mereka, walaupun di Mekah baru tanggal 9. Mereka tidak boleh berpuasa hari itu karena hari Id. Itu misalnya mungkinnya sebelah baratnya lagi Mekah, itu memungkinkan sekali untuk mereka lebih lebih dulu beridul adha di daripada Mekah. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini terkait dengan seperti kasus yang terjadi kita sekarang ini. Ketika ru'yatul hilal mereka tertinggal satu hari dari ru'yah di Mekah. Kita tertinggal. Ru'yatul hilal di Indonesia untuk tahun ini tertinggal satu hari dari hilal yang sudah terlihat di Mekah. Artinya ketika tanggal 9 di Mekah, mereka baru masuk tanggal 8. Seperti esok ini di Mekah hari Selasa, itu sudah tanggal 9. Kita baru tanggal 8. Karena tanggal 1 Zulhijjah kita tanggal hari Selasa. Maka hari Arafahnya hari tanggal 8-nya hari Selasa. Di Mekah sudah tanggal 9 karena mereka hari Senin sudah tanggal 1. Artinya ketika tanggal 9 di Mekah mereka baru masuk tanggal 8, dalam keadaan ini mereka berpuasa Arafah pada tanggal 9 di negara mereka yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Kita berat besok tepatan seperti ini. Hari Rabu kita baru puasa Arafah, walaupun itu adalah Idul Adha di Mekah. Idul Adha di Mekah. Ini yang dirojekan oleh Syekh Nur Utsaimin. Ini menurut pendapat yang rajih, kata beliau, yang kuat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fa'tumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya juga maka beriftar kalian. Mereka yang hilalnya tidak terlihat dari arah mereka, berarti mereka belum melihatnya. Kita kemarin pada hari Ahad, ya, hari Ahad pemerintah kita belum melihat hilal. Belum melihat hilal. Di Mekah sudah melihat. di Saudi ya, sudah melihat. Nah ini, berarti mereka belum melihatnya. Kita belum melihatnya. Hal ini sebagaimana telah disepakati. Terbit fajar dan terbenamnya matahari menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau mau disamakan ya tidak bisa kita menyamakan. Terbit fajar kita lebih dulu dari terbit fajarnya di Mekah perharinya. Terbenam matahari kita sekarang sudah terbenam matahari karena baru jam 2 siang. Demikian pula penetapan waktu bulanan. Kalau waktu sholat aja beda, waktu bulanan juga demikian. Ia seperti penetapan waktu harian. Ini penjelasan Syekh Nusaymin dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Majmu' Fatawa wa Rasail. Dan demikian juga kita mengajak untuk kita beridul adha bersama pemerintah. Bersama pemerintah kita. Karena itu adalah bagian dari prinsip yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf pendahulu kita. Ahli sunnah wal jamaah, yaitu beribadah bersama pemerintah negaranya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Kata beliau, para ulama ahli fikih, ahli ilmu, ahli ibadah, dan orang-orang zuhud sejak generasi pertama umat ini hingga masa kita ini telah bersepakat bahwa sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Mina dan hari Arafah, jihad, haji, serta penyembelihan kurban dilakukan bersama penguasa yang baik maupun penguasa yang jahat sekalipun, yang buruk. Selama dia itu adalah muslim, kita wajib untuk mengikuti apa yang mereka tetapkan. Dan alhamdulillah penguasa kita menetapkan masuk bulan itu dengan syar'i, dengan sahih, dengan ru'yatul hilal, terutama masuknya Ramadan, selesai Ramadan dan masuknya bulan Zulhijjah. Maka kita ikuti itu, karena itu bagian daripada prinsip prinsip ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Terkait dengan ini, mungkin terkait dengan kurban, ada potensi untuk terjadi apa istilahnya, beda dalam satu kurban yang dimiliki oleh 7 sahibul kurban, semacam sapi. Mungkin kita akan bergabung dalam satu ekor sapi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita sholat idnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u fi hadzal yaumi ath-shalatu tsumma nazbah tsumma nanhar faman dzabaha ba'da sholati faqad asaba an-nusuka wa man dzabaha qabla sholati fal yasbah makanahu akhar. Pertama yang kita lakukan hari ini, yaitu hari Idul Adha, adalah sholat, kemudian menyembelih kurban. Bagi yang menyembelih kurban setelah sholat, maka dia telah menepati nusuk kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka hendaknya dia menggantikannya dengan sembelihan yang lain. Disebutkan oleh para ulama syarat penyembelihan korban adalah setelah sholat. Nah, yang terjadi di kita, mungkin yang beridul adha mendahului pemerintah, ya biar mereka pun ingin kurbannya disembelih setelah mereka sholat, sedangkan kita belum sholat. Padahal kita ikut gabungan satu sapi dengan mereka. Maka dari awal, dari semenjak menentukan teman yang satu sapi, hendaknya memilih untuk teman dia bergabung ini adalah yang sholat idnya berbarengan. Sholat idnya adalah berbarengan supaya tidak terjadi cowok seperti ini. Yang ini ngotot bersikeras mau disembelih di hari mereka idul adha, tidak mau ditunda ke hari besok. Padahal bisa saja ditawar besoklah, biar kami sholat dulu, kita sembelih bareng-bareng. Itu masalah ini adalah perbedaan, ya, supaya sembelihan saya sah bagi saya. Namun ada yang bersikeras, enggak, kalau mau sama-sama kami ya harus sembelih, ya sholat id sama kami. Nah ini yang tidak semestinya. Jadi ya dari awal kita selektif, kita bergabung bersama orang yang sama sholat idnya. Kalau kita bersama pemerintah, maka yang sholat idnya bersama pemerintah. Baru setelah itu adalah menyembelih kurban. Kalau tidak ya kita minta, ya udah kalau saya ganti yang lain posisi saya dan saya mau beli kambing saja supaya saya bisa menyembelih kurban setelah saya sholat. Jika bisa diajak seperti ini, artinya ada solusi. Ada solusi. Kalau tidak mereka bersikeras, ya sudah. Kita kalau memang punya, ya kita ganti, kita berkorban. Ya, dengan yang lain. Ya itu anggap saja itu adalah pembelian daging untuk kitanya. Untuk kitanya. Begitu. Jadi ini yang perlu hati-hati ketika seseorang memilih teman bergabung dalam satu sapi. Untuk tuju sahibul kurban. Untuk dia bergabung bersama orang yang sholat idnya bersama dengannya. Artinya harinya. Sehingga bisa menyembelih kurbannya setelah dia sholat. Wallahu'alam bisawab yang ini yang ingin kita beri tanggih kait dengan situasi ataupun fenomena yang terjadi di tempat kita saat ini. Yang tidak sedikit yang artinya sholat idnya untuk tahun ini di hari Rabu. Sedangkan yang mengikuti pemerintah di hari Kamisnya. Terjadi perbedaan seperti ini sangat memungkinkan. Bismillah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita akan membaca hadis yang ke-41 yang sesuai dengan apa namanya penomoran di sini, masih di babil wudu. Kita bertahara bab wudu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yujibuhu tayammun fi tanakulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Dan hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk banyak hadisnya, terutama hadis tentang taharah yang banyak sahabat-sahabat yang lain tidak mengetahuinya, beliau mengetahuinya karena memang melihat langsung hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammun, mendahulukan kanan fi tanakulihi, di dalam bersandalnya wa tarajjulihi, di dalam bersisirnya wa tuhurihi, di dalam bersucinya wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusannya. dalam segala urusannya. Muttafaqun alaihi. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan kanan ketika menggunakan sandal, ketika menyisir rambutnya, ketika bersuci, dan di kegiatan-kegiatan beliau yang lainnya. Yukjibu ijab di sini, artinya disukai, membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan melakukan itu. Kata yamun itu adalah tayammana dari kata-kata yamin, artinya takdimul aiman alal aisar, mendahulukan kanan dari kiri, mendahulukan kanan sebelum kiri. Tanakulihi artinya adalah lubsun na'al, memakai sandal na'al itu biasanya digunakan untuk yang terlihat mata kakinya, walaupun itu sepatu ya, kita tidak, selama masih terlihat mata kakinya masuk kategori sandal yang terlihat bagian mata kakinya, walaupun bentuknya seperti sepatu. Watarajulihi tarjil, yaitu bersisir, tasrihur raksihi walihiyatihi bil musbah, menyeka, menyisir rambut, jenggot termasuk yang disisir, dengan menggunakan sisir. Tuhuri, beda, ada tahur, ada tuhur. Kalau dengan domar to dalam bahasa Arabnya adalah kegiatan perbuatan bersucinya. Tuhur bersucinya. Kalau tahur itu adalah biasanya air yang digunakan, air untuk bersuci. Tapi kalau tuhur itu adalah kegiatan tathir. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama adalah istihbabu taqdimil yamin fi tanaqquli wa tarajjuli wa tuhur, disukai, disunahkan mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, karena itu yang disebut secara nas dalam hadis ini. Yujibuhut tayammunu, senang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kanan fi tanakulihi, ketika bersandal, memakai sandal, fi tarajuli, ketika bersisir, dan ketika bersuci, mendahulukan bagian kanan. Ini pada kegiatan-kegiatan khusus. Secara umum juga demikian. Itu dengan wafisah nihi kulihi, di semua saatnya, semua perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendahulukan kanan dari kiri secara umum, walaupun dalam perkara-perkara khusus kiri dulu, tapi secara umum itu adalah kanan dulu. Di sana ada kaidah kata para ulama, walakinnahu ta'mim fil umuril mustaqabah, namun tayamun di sini berlaku umum pada perkara-perkara yang sifatnya itu adalah mustatobah. Mustatobah itu adalah hal-hal yang baik. Perkara-perkara yang hal-hal yang baik, yang bersifat kebersihan, kebaikan. Nah ini. Kata Ibnu Kudak, Ibnu Zakik al-Aid, huwa amun maksusun bidukulil khala wal khuruj minal masjid. Kaidah ini mendahulukan kanan secara umum ini umum tapi dikecualikan pada ketika masuk kamar kecil, masuk toilet, masuk WC. Demikian juga ketika keluar dari masjid, keluar dari masjid. Dan yang semisal dengannya, fa innahu yubda fihi ma bil yasar. Kaki kiri dulu. Kalau masuk kamar kecil. Yang didahulukan adalah kaki kiri. Demikian juga ketika keluar masjid. Kalau masuk masjid mendahulukan kanan supaya kanan itu yang lebih dahulu, bagian kanan itu lebih dahulu berada di tempat yang baik. Tapi keluar masjid, maka sunnahnya diutamakan adalah mendahulukan kiri. Keluar masjid mendahulukan kiri. Kiri dulu yang dikeluarkan dari masjid. Supaya bagian kanan itu masih berada di tempat yang mulia. Artinya di tempat-tempat yang mulia, yang sifatnya mulia, itu biar lebih lama yang kanan. Tapi di dalam tempat-tempat, apa namanya, misalnya keluar WC, maka dahulukan kaki kanan. Ketika keluar WC-nya, keluar kamar kecil toilet, dahulukan kaki kanan. Masuknya dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri, termasuk dalam hal ini adalah melepas sandal. Melepas sandal, kaki kiri dulu yang dilepas, baru kanan. Kalau memakai sandal, kanan dulu yang dipakai, baru kaki kiri. Melepas sandal, lepas dulu kaki kiri, baru kanan. Artinya yang sifatnya itu adalah mulia, maka kanan didahulukan. Tapi yang sifatnya itu adalah rendahan, istilahnya. Rendahan, hina, maka kaki kiri itu yang didahulukan. Kaki kiri yang didahulukan. Kata Imam Nawawi tentang kaidah ini, kaidatul syar'i al-mustamir rafi. Al-mustamir rafu istihbabul bada'ati bil yamini fi kulli ma kana min babi takrim wa tanzih. Disunahkan mendahulukan kanan di setiap yang merupakan bab takrim, bab pemuliaan, yang dimulia, yang terhormat, yang lebih terhormat, wa tanzih. Wa makana bidibdiha, yang sebaliknya ustuhidha fihin fayasur, diutamakan mendahulukan kiri. Diutamakan mendahulukan kiri. Ini menunjukkan secara umum bahwasanya kanan lebih mulia. Sisi kanan pada seseorang ataupun pada masing-masing itu adalah lebih mulia secara umum. Makanya makan dengan tangan kanan. Tapi mohon maaf ketika beristinja itu dengan menggunakan tangan kiri. Kanan digunakan untuk yang terhormat, kiri yang digunakan untuk yang sebaliknya. Makanya yang hijau kiri dari lahir. Jangan berarti kalau kanan dari lahir dikatakan padahal tidak ya. Nah, kiri dari lahir itu dia diusahakan dibiasakan untuk perkara-perkara yang terhormat, itu adalah kanan. Perkara-perkara yang terhormat, misalnya makan, termasuk misalnya nulis. Nulis kan masalah mulia, nulis ilmu, nulis apa, diupayakan, dilatih untuk membiasakan, melancarkan bagian kanannya. Supaya pena yang dipakai untuk menulis ilmu, itu adalah dipegang oleh tangan kanan yang lebih terhormat. Yang lebih terhormat, sedangkan kiri untuk hal-hal yang lebih rendah, lebih hina. Misalnya buang air, ataupun menggosok sesuatu yang kotor, itu dengan tangan kiri. Faedah yang berikutnya yang bisa dimetik dari hadis ini, an ja'alal yusra bil asya'il mustaqdara huwal aliyah syar'an wa aqlan wa tibban. Bagian kiri, tangan kiri katanya, itu dijadikan untuk perkara-perkara yang mustaqdara, yang dianggap kotor ataupun menjijikan. Itu lebih pantas secara etika syar'inya maupun secara akal dan secara kesehatan. Kalau kanannya digunakan untuk makan, maka kirinya digunakan untuk yang membersihkan yang kotor-kotor misalnya, supaya tidak disamakan dengan apa yang dia gunakan untuk makan, yaitu adalah lebih terhormat, lebih sehat. Begitu. Tentunya ini ketika bukan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat tentunya, jangankan hal ini adalah sifatnya adalah mustahab dan makruh kita makan dengan tangan kiri. Tapi kalau terpaksa darurat, tubihun mahdurat, membolehkan perkara apa yang dilarang sekalipun. Apalagi ini adalah sekedar adab. Itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi keterpaksaan. Berikutnya faedah dari hadis tadi, anna syar'al hakim ja'a li iflahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim minal adrar amatan. Jadi syariat yang hakim ini, yang bijaksana ini, datang untuk maslahatan manusia. Untuk masalahkan manusia, walaupun itu adalah Nabi melakukannya. Tapi dia itu kan adalah sebagai suri tauladan. Apakah lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul, bagi kalian adalah suri tauladan yang terbaik. Beliau mencontohkan seperti itu. Dan untuk ditiru oleh umatnya. Dan itu adalah bermaslahat. Yaitu tahdzib, mengatur perilaku, dan juga wiqaya sebagai bentuk upaya mencegah dari hal-hal yang berbahaya. Contohnya kalau kanan digunakan untuk makan, memasukkan makanan ke mulutnya, tangan kiri digunakan untuk membersihkan kotoran, tidak disamakan. Ini adalah bagian daripada kebersihan. Kebersihan yang membawa kepada kesehatan. Artinya secara umum syariat kita itu adalah mengajar untuk yang bersih-bersih, untuk yang sehat-sehat. Bukan dari agama kita jorok. Agama kita mengajar yang bersih-bersih. Yang sehat-sehat. Makanya yang halal itu adalah halal dan thayyibah. Halal dan thayyib ya. Thayyib, bagus untuk dikonsumsi. Wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Nabi mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Kemudian faedah yang berikutnya, annal afdal bil wudu, karena pembahasan ini adalah wudu. Makanya di situ kan ada tohur, tuhur, wafi tohurihi, di dalam bersucinya. Babnya adalah kaifiyatul wudu, bagaimana cara berwudu. Kolaborasinya dengan hadis ini adalah Al-afdal fil wudu wal bida'atu bi ghusli al-yumna. Al-yadaini. Yang paling afdal ketika berwudu bagian kanan dulu yang dibasuh. Termasuk awal membasuh telapak tangan kanan, telapak tangan kanan dulu baru telapak kiri. Nah, ketika membasuh yang sifatnya adalah kiri kanan, bagian kanan dulu yang dibasuh, kanan semua kulit baru kiri. Ada yang mengambil inisiatif kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Namun yang sunahnya adalah kanan kanan kanan tiga kali baru kiri kiri kiri. Itu yang lebih utama. Yang lebih utama adalah yang dimaksud dengan mendahulukan kanan. Dan itu sudah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, ketika mempraktikkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membasuh kanan komplit tiga kali, jika itu tiga tiga, baru setelah itu kiri tiga kali, tiga kali. Itu adab di dalam berwudhu. Dan ini batasannya hanya sebatas sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Ajma'al ulama, kata Imam Nawawi, ulama sepakat ala anna taqdim al-yumna bil wudu'i sunnatun. Sunnah mendahulukan kanan sebelum kiri ketika wudu. Man khalafaha fatahu al-fadlu wa tamma wudu'u. Yang menyelisihinya, kiri dulu dia misalnya, baru kanan, fatahu al-fadl, luput darinya keutamaan, sah wudunya. Wa tamma wudu, tetap sempurna wudunya, tetap sah wudunya. Enggak perlu diulang. Terlanjur kiri dulu, dia basuh, sudah kumplit tiga kiri, baru kanan, baru ingat, ya enggak perlu diulang. Enggak perlu diulang, lanjutkan, sah wudunya. Sah wudunya, seandainya sengaja sekalipun, apalagi lupa. Seandainya sengaja sekalipun, ya kalau sengaja, fatahu al-fadru, keutamaan yang terluput darinya. Keutamaan yang terluput darinya. Sah wudunya. Nah, kalau lupa lain kan. Kalau lupa ya tetap dia sempurna. Termasuk keutamaan. Kalau terbiasa dia mendahulukan kanan, suatu ketika dia mendahulukan kiri karena lupa, ya tidak mempengaruhi. Apalagi keabsahannya tetap sah. Nah, ini yang sifatnya kiri kanan. Berarti kalau telinga bagian kanan dulu baru kiri. Prakteknya Nabi SAW bersamaan. Khusus telinga. Karena bagian daripada kepala. Al-udhunu minar rahsi. Telinga dari kepala. Maka diusap bersama dengan mengusapkan kepala secara berbarengan. Secara berbarengan. Kemudian faedah yang berikutnya. Yang kesekian, yang keenam mungkin ya. Istihbabul bada'ati bi aymanir ra'si inda tarjilihi au ghuslihi au halqihi au ghairi dzalika. Untuk kepala tadi disinggung fi tarajjulihi, di dalam bersisirnya. Disunahkan untuk mendahulukan kanan pada kepalanya ketika menyisir, ketika bersisir, kan tidak sulit, apalagi sisir dipegang dengan tangan kanannya, maka bagi yang terbiasa sudah refleks langsung bagian kanan dulu dia sisir dari rambutnya, baru setelah kiri, baru setelah kiri, termasuk ketika membasuhnya, mungkin bagi orang-orang yang rambutnya tebal ya, dan kepalanya mungkin lebih besar juga, yang dia terbiasa dengan membagi-bagi bagian kepala yang dia basuh, dahulukan bagian kanan baru kiri, mencukur dan menggunting rambut, mencukur, memotong rambut, dahulukan bagian kanan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. ketika bersyukur, ketika mengunting rambutnya, dia mendahulukan bagian kanannya, diambil dari wabita nikulihi dalam segala urusannya. Terlebih khusus adalah berpikir, karena disebutkan dalam hadis. Berikutnya, yustahabbu taqdimul yumna minal yadaini wa minal rijlaini alal yusra minhuma fi kulli amalin tayyibin wa mustahsanin. Mendahulukan kanan, baik pada tangannya maupun pada kakinya, dari bagian kirinya, baik ke tangan maupun kakinya, pada setiap amalan yang sifatnya thayyib, yang baik, yang bagus, yang baik, yang bagus. Ya, tentunya jika tidak menyulitkan, ada kalanya kita terpaksa melalui kiri, naik mobil misalnya. Kalau sopir, alhamdulillah gitu. Pintu untuk namanya sopir bagian kanan, dahulukan kanan, dia sebelah kanan, dan dia pun bisa dengan kaki kanan dulu. Untuk yang penumpangnya yang sebelah kiri, ya tentunya bisanya adalah dengan kiri dulu ya, tentunya tidak mempersulit kiri. Kemudian wa an yukhaffif al-yusra lima la lima yaliku biha, kiri untuk yang memang sepatutnya kiri. Contohnya Nabi SAW melarang kita menyentuh tangan jakarnya dengan tangan kanannya ketika buang air, ketika kencing, demikian ketika cebok, mohon maaf, adalah yang digunakan ketika kencing, ketika buang air kecil, yang ditentukan kemaluannya adalah tangan kirinya, tidak tangan kanannya. Tidak tangan kanannya. Tangan kanannya dijaga, dihindari dari menyentuh itu, dan dipakai untuk istinja. Cukup tangan kiri. Min izalatil awsakh wal aqdar, membersihkan najis, membersihkan kotoran. Yang pakai untuk gosok itu adalah tangan kiri. Ini pakai untuk nyiramnya saja. Misalnya ada kotoran, ada najis, ada perkara-perkara yang menjijikkan, gunakan dengan tangan kiri. Yang ini adalah untuk nyiramnya. Kemudian dalam hadis ini mengingat bahwasanya bersisir, bersandal, itu hal yang utama. Hal yang utama, kerapian. Makanya disebut di dalam hadis ini, tetap ada nilainya. Bersandal, ada anjuran untuk bersandal. Hadisnya yang sahih, pakailah sandal, fa inna al-mutana'il raqiq. Bersandarlah kalian karena orang yang menggunakan sandal itu adalah raqib, mengendarai. Dia mengendarai. Ada anjuran untuk menggunakan sandal. Walaupun pernah Rasulullah SAW berjalan dengan tidak menggunakan sandal. Tapi bersandar lebih utama. Di samping itu lebih sehat, lebih menjaga kakinya dari hal-hal yang membahayakan dan yang kotor-kotor. Walaupun terkadang mungkin kita butuh juga untuk tidak bersandar dalam hal terapi dan yang semisal dengannya. Tapi lebih utamanya tetap bersandar di dalam kegiatan keseharian. Adapun tidak bersandar dalam perkara-perkara yang tertentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tadi ya, kalau bersandar yang dipakai sandal terlebih dahulu itu adalah bagian kanan, kaki kanan. Tapi ketika melepas, maka yang didahulukan dilepas adalah bagian kiri. Itu disebutkan dalam hadis yang lain berkaitan dengan bersandal dengan menggunakan kanan dan melepas sandal mendahulukan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk apa namanya malam Sabtu depan kemungkinan kita apa namanya liburkan dulu kajian berikutnya untuk pekan selanjutnya. Bismillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi taufiq. Al-abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.